Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين المسلمات رحمني الله وإياكم جميعا الحمد لله. Pada jumpa sore hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali melanjutkan pembahasan dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Tauhid, yang mana insyaAllah masih kita menjelaskan tentang sifat Yadullah, yang mana tangan merupakan sifat zat yang tidak terpisah dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah, berbeda dengan sifat fi'liyah perbuatan turun kemudian Allah Azza wa Jalla berbicara kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia atau istiwa 'alal 'arsy datang. Ya, dan yang lainnya ini namanya sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah. Adapun sifat fi'liyah atau sifat zat, yaitu sifat yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung kepada kehendak Allah. Salah satunya adalah sifatul yad, yaitu Allah memiliki tangan, tangan yang layak dengan kebesarannya yang tidak sama dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sekarang kita ambil hadis yang ke-40 di dalam bab ini atau kitab ini. Naam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan qala haddatsana Abu Yaman. Kami telah diceritakan oleh Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'aib. Kami telah diberitakan oleh Syu'aib. Qala haddatsana Abu Zinad. Kami telah diceritakan oleh Abu Zinad. Anil A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullah mal'a." Tangan Allah Azza wa Jalla penuh, penuh dengan perbendaharaan dunia. La yadhiduha nafaqah. Apa yang ada di tangan Allah tidak akan berkurang karena dia memberi hambanya. Tidak berkurang. Sahaul laila wan nahar. Dia pemurah siang dan malam. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ara'aitu, apakah kalian tidak melihat dan mengetahui? Ma anfaqa mundu khalqas samawati wal ardh, apa yang Allah telah berikan hambanya sejak diciptakannya langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi." Maka tidak pernah berkurang sedikit pun apa yang di tangan Allah. Yang kaya sangat kaya, Tetapi tidak ada ceritanya Allah kehabisan. Beda kalau manusia ada titik nolnya nanti. Ya, ada titik kebangkrutan. Dan kalau dia kaya itu pun ya kaya masih punya kekurangan. Karena inilah manusia ini semakin dia kaya semakin merasa dirinya miskin. Cocoklah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil mal." Bukanlah yang namanya kaya banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs, wa innamal ghina ghinan nafs. Yang namanya orang kaya, kaya hati, ada rasa qanaah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan, "Lau anna li ibni Adam wadin min dhahab latamanna wadiyan thaniya." Andai kata anak Adam ini dikasih oleh Allah satu lembah emas, niscaya dia ingin dua lembah yang kedua. Terus akan begitu, dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam ini kecuali tanah masuk ke liang kubur. Kalau masuk liang kubur baru dia cukup. Selama belum masuk ke liang kubur tidak pernah akan cukup. Baik. Waqala, dan Nabi bersabda, "Arsyuhu 'alal ma." Singgasana Allah di atas air, pada atau di atas langit ketujuh. Di bawah aras itu ada air. Di atas air itulah arasy. Dan arasy ini kal qubbati lil falak. Dia adalah makhluk terbesar dan dia adalah sebagai kubah dan atapnya alam semesta. Di atas itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa biyadihi al-ukhra al-mizan. Di tangan Allah yang sebelah timbangan. Ya. Tangan Allah sebelahnya perbendaharaan. Tangannya sebelah timbangan. Dan ini dalil yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu tetap menjadi kanan. Baik. Yahfidhu wa yarfa. Allah Azza wa Jalla menurunkan dan menaikkan. Allah mengangkat, Allah menurunkan. Allah memberikan kelapangan rezeki, Allah juga memberikan kesempitan rezeki. Baik. Inilah dia hadis ini. Penjelasannya adalah awal hadis ini telah datang di dalam tafsir surat Hud. Amfit umfit alaik. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai anak Adam, berinfaklah engkau. Niscaya engkau akan diberikan infak oleh Allah Azza wa Jalla." Ini juga akan datang penjelasan dalam bab yuriduna yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin merubah firman Allah. Nah, di dalam Sahih Muslim hadis ini dengan lafaz innallaha qala li. Allah Azza wa Jalla berfirman kepadaku, kata Nabi, "Amfik umfik alai." Berinfaklah engkau, niscaya aku akan berikan engkau impak, kata Allah. Maka di sini dikatakan yadullah mal'a. Tangan Allah itu penuh dengan apa? Isi dan perbendaharaan dunia. Dan akan datang juga dalam bab arsyu alal ma. Dengan lafaz yang lain, inna yaminallah mal'a. Tangan kanan Allah penuh dengan perbendaharaan dunia ini. La yaghidhuha nafaqah. Apa yang ada di tangan Allah itu tidak akan berkurang dengan memberikan makhluknya makanan, dengan memberikan makhluknya rizki. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, "Fabtaqu indallahi rizq." Carilah rizki di sisi Allah. "Fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'." Dan setelah itu, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wa bataghu min fadlillah." Selesai salat, fantashiru, bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari karunia Allah, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. "Ara'aytum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ard." Bentuk banyaknya perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pemurahnya Allah siang dan malam. Coba lihat apa yang diberikan makhluk ini siang dan malam sejak diciptakannya langit dan bumi. Adakah yang berkurang di tangan kanan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan arasy Allah Azza wa Jalla dinyatakan dalam hadis ini di atas air, di atas langit ketujuh. Nah, satu tangan penuh. Tangan sebelahnya ya, al-qab. Allah Azza wa Jalla menggenggam timbangan, neraca. Yarfa' wa yakhfid. Allah menaikkan, Allah menurunkan. Menaikkan harga, menurunkan harga. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki, demikian juga Allah Azza wa Jalla mencegah rezeki. Allah melapangkan rezeki, Allah menyempitkan rezeki. Maka hadis ini abla fid dalalah, bukti yang sangat nyata yang menetapkan Allah memiliki berapa tangan? Dua. Satunya penuh dengan perbendaharaan, satunya timbangan. Nah, orang-orang ahlu ta'wil atau ahlu tahrif yang menyelewengkan makna yad kepada makna yang lain, mereka bingung dan goncang dalam masalah ini. Ya, orang yang berakal, orang yang bersikap adil, dia akan heran ketika membaca apa yang ditulis oleh Ibnu Hajar ketika mensyarah ya bab ini. Beliau menyebutkan sebagian ucapan ulama Asy'ari. Apa kata beliau? Wal yadu fil lughah. Yad secara bahasa memiliki makna yang banyak. Di antaranya disebutkan ada 25 makna. Ini makna yad. Namun di hadis ini tidak memiliki kemungkinan lain kecuali tangan hakiki. Kenapa? Karena jelas dikatakan ya dalam riwayat yang lain, wa yadihi al-ukhra, tangannya yang lain yaqbid, menggenggam. Adakah makna menggenggam itu pada nikmat? Tidak ada. Maka ini menunjukkan bahwasanya tangan ini tangan hakiki. Kemudian kita katakan, adakah nikmat Allah Azza wa Jalla hanya dua? Jawabannya tidak, karena di sini satunya penuh dengan perbendaharaan Allah Azza wa Jalla, satunya digenggamnya neraca. Mungkinkah ini dikatakan artinya dua nikmat? Tidak mungkin. Maka ini bukti nyata yang menunjukkan bahwasanya ini adalah tangan hakiki. Baik. Kenapa diperjelas dalam riwayat Muslim, demikian juga riwayat Al-Bukhari yang lainnya, dikatakan yaminullah, tangan kanan Allah. Enggak mungkin akan mengatakan nikmat kanan. Kalau otak kanan mungkin. Otak kiri mungkin. Tapi kalau dikatakan kanannya Allah, kirinya Allah, kemudian lafaz yang lain ya tangan, pasti apa maknanya? Maknanya adalah tangan hakiki. Maka Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan yata'aqqabu bihadhihi ar-riwayah ala man fassara al-yad bin-ni'mah aw ab'ada minhu man fassaraha bil-khaza'in. Ya, dengan riwayat ini akan dikritik orang-orang yang menafsirkan tangan dengan nikmat. Lebih jauh lagi penafsiran yang mengatakan khazain, perbendaharaan. Yang mana maknanya ya, yadullah yaminullah. Tangan Allah, kanan Allah. Tidak ada makna lain kecuali apa? tangan hakiki. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahha'ul lail wan nahar. Sahha artinya daimatus shab, yang terus-menerus menumpahkan nikmatnya, perbendaharaannya siang dan malam. Dan yang menunjukkan penuhnya perbendaharaan Allah azza wa jalla sejak diciptakan langit dan bumi, Allah selalu memberi, ternyata tidak pernah berkurang. Adapun apa yang ada pada manusia, iya, hari ini dia kaya, besok mungkin dia miskin. Demikian juga hari ini dia sehat, mungkin besok dia sakit. Hari ini dia sakit, mungkin besok dia sembuh. Nah, Allah Azza wa Jalla, apa yang ada di sisinya tidak pernah berkurang, meskipun dia selalu memberikan nafkah kepada hamba-hambanya siang dan malam. Maka dari hadis ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berdalil ala thubutil yadain lillahi taala. Tangan Allah Azza wa Jalla ada dua, haqiqatan, asli, nyata, jelas. Tetapi kan tangan yang tentunya apa, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menetapkan salah satu sifat dari sifat Allah, yaitu apa? Sifat al-yad. Allah memiliki tangan. Faedah yang kedua, tangan Allah Azza wa Jalla ada dua. Dalam riwayat yang lain menyatakan kedua-duanya kanan. Dan ini menunjukkan tidak samanya tangan Allah dengan tangan makhluknya. Faedah yang kedua, yang ketiga, hadis ini menetapkan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ghani. Allah maha kaya, dan kekayaan Allah tidak pernah akan habis selama-lamanya. Maka oleh karena itu, yang ingin kekayaan, carilah kekayaan kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Faedah yang keempat, hadis ini menetapkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan arasy adalah akbarul makhlukat, makhluk terbesar di dunia ini. Tidak ada makhluk sebesar arasy. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan turun naiknya rizki, sedikit dan banyaknya rizki kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di dalam hadis, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menolak siapa yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi siapa yang engkau tolak. Kemudian juga Allah sebutkan, ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki, demikian juga Allah yang menyempitkan. Dan itu kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fulan dikasih banyak, dia enggak cocok dikasih sedikit. Fulan dikasih sedikit, dia enggak cocok dikasih banyak. Karena semuanya itu dengan takarannya, dengan hikmah Allah tabaraka wa taala. Asyahid, para jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, hadis ini menetapkan Allah memiliki tangan, dan dua tangan yang layak dengan kebesarannya tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya. Naam, hadis berikutnya, hadis yang ke-41. Qala hadatsana Muqaddam ibn Muhammad, kami telah diceritakan oleh Muqaddam bin Muhammad. Beliau berkata, kami telah diceritakan oleh pamanku, itu Al-Qasim ibn Yahya, dari Ubaidillah, dari Nafi' maula ibn Umar, dari ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Perhatikan lagi ini para jemaah. Innallaha yaqbidu yawmal qiyamatil arda. Sesungguhnya Allah kelak hari kiamat menggenggam bumi. Apa yang menggenggam dulu coba? Mungkinkah nikmat menggenggam? Tidak mungkin. Belum ada ceritanya, saya menggenggam dengan nikmat. Ini orang tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Maka dengan demikian para jamaah, Imam Al-Bukhari mengumpulkan dalam satu bab ini beberapa riwayat yang menjelaskan itu tangan beneran, tetapi tangan yang cocok untuk Allah, yang layak bagi Allah dengan kebesarannya, yang tidak akan serupa dengan tangan makhluknya. Dan kaidahnya ingat, apa yang Allah tetapkan bagi dirinya enggak mungkin sama dengan, enggak mungkin, karena Allah tidak mau disamakan. Laisa kamitslihi syai'. Baik. Maka di sini perhatikan, innallaha yaqbidu yawmal qiyamatil arda. Kelak hari kiamat Allah menggenggam apa? Bumi. Menggenggam bumi. Wa takunu as-samawati bi yaminih. 7 lapis langit itu berada di kanan Allah, di tangan kanan. Yaqbidu menggenggam, ini semisal atau sama atau sejalan dengan yamin, kanan. Ya, tangan kanan, karena yang menggenggam itu adalah tangan. Tsumma yaqulu, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, Anal Malik, akulah sang raja. Ini juga diriwayatkan oleh Sa'id dari Malik ibn Anas. Perhatikan hadis ini para jemaah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, innallaha yaqbid, Allah menggenggam. Yang namanya qabadha al-qabd, imsaku syai' bi jami' kaffil yad. Memegang sesuatu dengan seluruh telapak tangan, itu nama qabd. Ya, dia ditangkap. Nangkap pakai kaki apa pakai tangan? Tangan dong. Ya. Sekarang coba pada manusia, artikan dia pakai takwil yang rusak itu. Ya, dia ditangkap pakai apa? Pakai nikmat. Loh, senang dong kita ditangkap pakai nikmat. Kan enggak ada. Namanya nangkap itu pasti konotasinya apa? Ya, tangan. Enggak mungkin yang lainnya. Baik. Maka itulah makna al-qabd. Di sini Allah ya yaqbidu yawmal qiyamatil arda. Allah menggenggam bumi ini dengan tangannya. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Persis seperti hadis ini para jemaah. Inilah dia Quran ditafsirkan oleh hadis. Mereka tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Dan bumi ini semuanya pada genggamannya pada hari kiamat. Berada pada genggaman Allah hari kiamat. Nah, lanjut lagi. Was-samawat matwiyatun biyaminih. 7 lapis langit dilipat dengan tangan kanannya. Dilipat dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan apa? Tangan haki. Dan ini menunjukkan tangan yang tidak sama dengan tangan siapa? Tangan makhluk. Mungkinkah tangan makhluk menggenggam bumi? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya, kalau sudah stroke bagaimana? Jangankan stroke, dia patah aja susah. Ya. Ini tangan hakiki. Baik. Maka dikatakan innallaha yaqbidu yawmal qiyamatil ardh. Bumi ini kelak digenggam oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kemudian seluruh langit berada di tangan kanan. Was-samawat matwiyatun biyamini, dan seluruh langit itu dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Bumi digenggam, langit dilipat dengan tangan kanan lagi, biyamini. Tidak ada makna lain. Tidak mungkin akan ditahrif, diselewengkan, ya, dengan kata-kata ini takwil, ya, yaitu artinya apa? Nikmat atau kekuasaan. Coba sekarang tafsirkan dia dengan kekuasaan. Takwil dia, tahrif dia, seleweng dengan kekuasaan. Selewengkan. Innallaha yaqbudu yawmal qiyamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguasai, ya, berkuasa pada hari kiamat. Kan enggak cocok. Berarti di dunia berkuasa apa enggak? Sama dengan apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Istawa bukan artinya bersemayam atau di atas atau di naik, ya, meninggi. Artinya apa? Artinya adalah menguasai. Nah, namanya menguasai berarti sebelum dia di atas menguasai aras, siapa yang menguasai? Ada orang lain. Maka ini artinya al-mughalabah, sementara tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini makna batil. Baik. Apalagi di sini. Maka innallaha yaqbidu yaumal qiyamah, Allah menggenggam pada hari kiamat dengan apa? Tangan. Lagi ditambah watakunus samawat biyamini, dan tujuh lapis langit itu di tangan kanannya. Diperkuat lagi oleh Al-Qur'an, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Dalam ayat yang lain, ya, qatayyis sijillil kutub, sebagaimana, ya, kertas-kertas kitab, lembaran-lembaran dilipat. Ini menunjukkan tangan hati. Karena apa? Kaki melipat enggak cocok. Lisan melipat juga tidak cocok. Pasti maknanya adalah tangan hakiki yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah menyebutkan Anal Malik. Setelah Allah genggam bumi, Allah genggam langit, di sana Allah mengatakan, "Aku hari ini raja." Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia itu? Enggak ada yang berani mengangkat kepalanya semua. Tayyib, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama, hadis ini dalil yang jelas menetapkan Allah memiliki dua tangan. Ini adalah teks hadis di samping Al-Qur'an, la yaqbalu at-ta'wil al-fasid. Tidak bisa ditakwil, ditahrim dengan takwil yang rusak, yang diartikan apa nih? Nikmat atau diartikan kekuasaan. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang mentahrim sifat-sifat Allah ini, mereka hakikatnya orang-orang yang, ya, mu'attilin, mengingkari Allah punya tangan. Mereka mengingkari Allah punya tangan. Maka tidak tahu bagaimana sifat Allah mereka. Kemudian, faedah yang kedua. Hadis ini menerangkan, inilah dia nihayah, ujung dari dunia yang kita tempati, dan langit yang ada di atas kita hari kiamat. Diapakan oleh Allah? Digenggam dan dilipat. Kemudian hadis ini juga menetapkan salah satu nama Allah. Apa itu? Al-Malik. Al-Malik. Siapa? Apa maknanya? Raja. Faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Dan ini lebih menguatkan lagi kalau itu tangan asli yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Andai kata Allah tidak punya tangan, mungkinkah dikatakan kanan? Hah? Tidak mungkin. Karena tidak ada kekuasaan kanan, kekuasaan kiri. tidak ada pula nikmat kanan, nikmat kiri. Tayyib. Hadis berikutnya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Yaman berkata, kami telah diberitakan oleh Syu'aib dari Al-Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, aku telah diberitakan oleh Abu Salamah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardha. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi. Sebagaimana surah Az-Zumar ayat 67 tadi, wa wal ardu jami'an qabdathu yaumal qiyamah. Bumi ini semuanya ada pada genggaman Allah pada hari kiamat. Tayyib, diperjelas lagi hadis berikutnya. Nah, qala hadatsana Musaddad. Kami telah diceritakan oleh Musaddad ibn Musarhat ibn Musarbal al-Basri. Sami'a Yahya bin Sa'id. Dia mendengar Yahya bin Sa'id an Sufyan dari Sufyan al-Thawri. Qala hadatsani Mansur. Beliau berkata, aku telah diceritakan oleh Mansur wa Sulaiman dan Sulaiman ibn Mu'tamir dari Ibrahim al-Nakhai dari Abidah dari Abdullah ibn Mas'ud anna yahudiyan ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, innallaha yumsiku as-samawati ala isbi'. Allah memegang 7 lapis langit di satu jari. Ini menafsirkan lagi yang tadi. Tidak ada mungkin makna lain kecuali jari apa? Tangan. Atau memang ada jari nikmat? Wal ardina ala isbi'. Kemudian 7 lapis bumi ini di satu jari lagi. Wal jibala ala isbi', seluruh gunung di satu jari. Wasyajara ala isbi', seluruh pepohonan di satu jari. Sudah berapa jari ini? 4. Wal khalaiqa ala isbi', dan seluruh makhluk ini di satu jari. 5. Thumma yaqul, di sana Allah berfirman, anal malik, akulah sang raja sekarang. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiluhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa membenarkan ucapan si Yahudi ini. Mengikrar, menyetujui ucapan Yahudi yang menetapkan Allah memiliki jari-jari dan Allah meletakkan semua makhluk tadi di jari-jarinya itu. Langit, bumi, gunung, pepohonan, seluruh makhluk. Langsung Nabi membacakan ayat untuk menetapkan memang benar. Surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdathu yaumal qiyamah, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Qala Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id berkata, ditambah di dalamnya Fudail bin Iyad dari Mansur dari Ibrahim dari Abidah dari Abdullah. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban. Nabi tertawa takjub. Takjub wa tasdiqan lahu, sekaligus membenarkan kalau ya, langit satu jari Allah, bumi satu jari Allah, gunung di satu jari Allah, makhluk di satu jari Allah, pepohonan di satu jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang lain, qala hadatsana Umar bin Hafs bin Ghiyar, kami telah diceritakan Umar bin Hafs bin Ghiyar, qala hadatsani abi, aku telah diceritakan oleh Hafs bin Ghiyar bapakku, qala hadatsana al-A'mash, kami telah diceritakan oleh Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, sami'tu Ibrahim, aku mendengar Ibrahim berkata, sami'tu Al-Qamah yaqul, aku mendengar Al-Qamah berkata, qala Abdullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahlul kitab, dari ahlul kitab. Riwayat sebelumnya dari mana? Yahudi, tidak ada pertentangan. Faqala ya Abul Qasim, orang ini mengatakan, "Hai Abul Qasim." Ini adalah kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yumsikus samawat ala isbi. Allah memegang, yumsik. Allah memegang 7 lapis langit dengan satu jari. Wal ardhina ala isbi, 7 lapis bumi dengan satu jari. Wasyajar wasthara ala isbi, kemudian pepohonan dan thara bumi ini, ya, thara bumi, suraya bintang ini dalam satu jari. Wal khalaiqa ala isbi, makhluk ini dalam dengan satu jari. Lalu Allah mengatakan, akulah raja, akulah raja. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan apa, nawajib, gigi geraham beliau. Lalu beliau membaca ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Hadis ini menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ya, di satu jari saja bisa dia memegang 7 lapis lah. Ini menunjukkan jari yang tidak sama. Jari yang tidak sama dengan jari-jarinya makhluk. Dan ini juga mempertegas kalau Allah punya tangan dan tangan Allah punya jari. Tetapi bagaimana bentuknya, kita tidak boleh menghayal. Cukup berhenti pada ayat ini sudah. Baik. Dan seluruh makhluk ini berarti semuanya hanya dalam satu genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan andai kata Allah Azza wa Jalla pun ingin meletakkan semua makhluk hanya satu jari, bisa saja. Nah, orang Yahudi ini mengucapkan demikian, dia dapatkan tentunya dari para nabi mereka. Buktinya apa? Nabi alaihissalatu wassalam mengikrar. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam mengakui dan membenarkan ucapan si Yahudi ini, kalau seluruh makhluk ini ada pada genggaman apa? Genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, karena berada pada jari-jari tangan Allah azza wa jalla. Di samping kita mengenal hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Iya. Kenapa? Fa inna quluba al-ibad, karena hati-hati manusia ini baina usbu'ain min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari. Berada di antara dua jari tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah akan membolak-balikkan sesukanya. Baik. Maka Ibn Mas'ud ya menjelaskan ya, sampai Nabi alaihi salatu wasallam kelihatan apa, nawajibnya, gigi gerahamnya, tertawa membenarkan ucapan orang Yahudi ini. Sehingga kita tidak perlu menoleh ucapan ahlut ta'til yang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan memalingkan makna kepada makna lain tanpa bukti dan tanpa dalil. Maka oleh karena itu, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita katakan kepada orang-orang yang memalingkan makna yadun, isbi' dan yang lainnya, jari-jari, kepada makna kudrah atau kepada makna nikmat, mana lebih tahu firman Allah, Allah sendiri atau kita ini? Qul a'antum a'lamu amillah, katakan kepada mereka, kalian lebih tahu tentang Allah atau Allah lebih tahu tentang dirinya? Allah yang mengatakan demikian, kita cukup sami'na wa ta'na, Jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Qulu hitta, katakan ampuni dosa kami. Mereka mengatakan hinta. Disuruh mengatakan ke tangan, ya katakan tangan. Jangan putar dia kepada makna lain, karena mengkhawatirkan nanti serupa dengan makhluk. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau Allah mengatakan demikian. Kalau kita yang mengatakan tentang Allah, itu perlu khawatir kita. Kenapa? Atas dasar apa kita berkata? Baik. Masa orang Yahudi saja seperti itu omongannya, kok kita yang Islam tidak berani mengatakan demikian, padahal sudah diikrar oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para jamaah, telah banyak ya dan berbagai macam bentuk dalil dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih yang menetapkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala, ditambah perjelas lagi sampai ditetapkan jari-jari. Lagi ditetapkan al-qab, menggenggam. Ditetapkan lagi kanan lagi. Dalam riwayat Imam Muslim, kiri juga. Dalam riwayat yang lain, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Maka semua bentuk-bentuk ayat dan hadis ini menolak ya ta'wilul fasid, penafsiran yang menyimpang dari makna yang nampak dari ayat dan hadis tersebut. Ya, seperti apa? Nikmat tangan dirubah maknanya menjadi apa nih? Atau kekuatan atau al-khazain, perbendaharaan atau kekuasaan. Ya, dan ini adalah tahrif, penyelewengan. Nah, orang-orang Islam mengimani nas ini sesuai dengan zahirnya dan diterima. Tidak ada yang mentakwil atau mentahrif, menyelewengkannya. Karena mereka mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat, mengikuti imam-imam ahlul Islam. Ya. Maka al-Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i mengatakan, ya al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata, arti hadis ini annallaha yumsik, Allah memegang apa yang disebut di dalam berita itu ala asabihi, ya, dipegang dengan jari-jarinya. Kapan ini? Sebelum dirobahnya langit dan bumi pada hari kiamat. Ya. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelaslah hadis ini hadis sahih yang tidak ada sama sekali debu akan yang mengotori riwayat ini. Karena ingat, sebagaimana kita sebutkan, pertama disebut yad, tangan. Kedua disebut jari-jari. Yang ketiga disebut menggenggam. Yang kedua disebut yaqbid wa yabsid, menggenggam dan membuka. Kemudian disebut dua. Kemudian disebut apakah? Kanan. Dengan demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sampai mentahrif, menyelewengkan makna hadis ini, maka benar-benar kita ini mau mengingkari sifat-sifat apa yang telah disebut dan ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Berarti kita tidak mempercayai kitab Allah dan tidak mempercayai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru mempercayai ulamaul kalam. Ulama al-kalam. Baik. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki jari-jari yang layak dengan kebesarannya. Faedah yang kedua, hadis ini ya hadis taqririyah, yaitu hadis pengakuan dan penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan seorang Yahudi, bahkan didukung langsung dengan dibacakan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 67. Faedah yang ketiga, bolehnya orang tertawa ketika senang, ketika gembira. Karena apa? Banyak tertawa juga tidak bagus. Karena kathratu adh-dhahik tumitul qulub. Banyak tertawa itu mematikan hati. Dan kebanyakan tertawanya Nabi hanya senyum. Tapi kalau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawanya luar biasa, itulah dia sampai digambarkan kelihatan apa? Gigi gerak, gigi belakangnya yaitu terbuka, berarti mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan tidak adanya pertentangan antara Al-Qur'an dengan apa? Sunnah. Bahkan ya, Al-Qur'an ditafsirkan oleh apa? Sunnah, oleh hadis. Di sini dibacakan Qur'an oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Kemudian orang Yahudi mengucapkan dan dibenarkan. Maka ini apa? Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, kejadian ini yaitu Allah menggenggam langit, melipat langit, menggenggam bumi, kapan? Kelak pada hari kiamat, sebelum dirobahnya langit dan bumi. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, yauma tubaddalul ardu ghayral ardu was samawat. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, akan diganti bumi yang sekarang bukan, ya, bumi sekarang diganti dengan bumi yang lain. Kemudian langit juga akan diganti oleh Allah bukan dengan langit yang sekarang. Karena ingat, kelak di kiamat bumi ini akan hancur. Langit-langit akan pecah. Kemudian planet-planet akan berguguran dan kembali diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diganti bumi ini, sehingga disebutkan dalam satu riwayat, ka qarsatin nadi laisa fihi 'alamun 'ala ahadin. Bumi ya yang ada sekarang diganti dengan bumi yang berbeda bentuknya, seperti warna perak atau seperti potongan roti. Ya, bahkan dalam satu riwayat, bumi ini akan dijadikan roti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan roti ini akan dibawa masuk oleh penduduk surga, masuk ke dalam surga. Dan itu yang akan dimakan campuran dengan apa? Campuran dengan daging yang ada pada apa? Ya, hati ikan paus. Karena itu daging yang paling enak pada ikan paus itu berjamaah. Ada lempengan daging, potongan daging yang berada di mana, di dekat hatinya ikan paus. Ziyadatu kabidil hud. Daging ya yang nempel pada hati ikan paus itu yang menjadi sarapan, makanan pembuka penduduk surga. Rotinya apa? Bumi itu. Saya kira demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah di Masjid Taqwa pada malam Kamis, dalam kitab Al-Ittisam bil Kitabi was Sunnah dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan nanti malam insyaallah Al-Qawlul Mubin fi Akhtai Al-Musallin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Pertanyaan, apakah benar kita banyak ketawa setan akan mudah masuk kepada kita? Wallahu a'lam, yang ada riwayatnya adalah kalau kita menguap, tidak menutup mulut. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, dengan meyakini sebetulnya hanya Allah yang maha kaya, semua makhluknya adalah miskin, bolehkah memberi merek usaha dagang ya malaikat miskin? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang meriwayatkan dalil bahwasanya malaikat miskin. Yang ada manusia miskin iya. Naam, secara umum antumul fuqara ilallah, kalian itu butuh kepada Allah. Maka banyak para ulama kita mengatakan apa? Ya, al-abdul faqir, hamba yang membutuh kepada ampun, butuh kepada ampunan. Jadi tidak boleh, karena apa? Ini melecehkan mana? Malaikat. Ya Allah taala ala wa ala. Banyak perdebatan seakan berdalih agama, bumi bulat atau datar. Ini tidak terlalu banyak manfaatnya. Dia datar ke, dia bulat ke. Kenapa? Ada yang lebih mendasar, Itu kaitannya dengan apa? Asma was sifat. Kaitannya dengan ibadah. Adapun kaitannya di bumi dia datar ke, ya dia bulat ke, kemudian matahari mengelilingi bumi ke, bumi ke mengelilingi matahari, hadalah sifat kabirul faidah para jemaah. Iya, masalah ilmiah, tetapi tidak sehebat berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala. Nah, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.